terbakar hatiku, memar terpukul jantungku. Kau cabik-cabik perasaan lemah ini. Takutkan menyinggung perasaanmu. Kurelakan dirimu hidup bersamanya. Tak kuharap cintamu lagi. Semoga dirimu hidup bahagia. Sementara biarlah aku menangis. Semoga dirimu hidup bahagia. Sementara biarlah aku I'm